kesepian. Kawan, lihatlah ke depan. Dunia terbentang panjang, kita lewati halang dan rintangan. Ambil satu bintang yang paling terang, ikut aku ke bulan. Saat pagi datang, rehat sejenak, simpan luka dan duka. Kita bertambah dewasa, berjalan bersama sampai tua menjelang. Dan jangan bergegas pulang, kawan, lihatlah ke depan. Dunia terbentang panjang, penuh harapan dan cerita perjalanan. Ambil satu